bangunan manja. Saat kau berada di sisiku, kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Bangunan manja saat kau ber-